Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Juz Ammah yang ditafsirkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masih dalam kajian tafsir surat An-Nazi'at. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ayat yang ke 27 sampai 33. Ya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa tujuannya? Jadi, kenapa Allah bercerita tentang itu? Yang pertama untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong atau mengkerdilkan manusia. Yang kedua apa? Abu Faruk, kenapa Allah bercerita tentang penciptaan langit dan bumi? Menciptakan itu hal yang pele bagi Allah, seperti membangkitkan manusia lah. Ya, itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan itu ada dan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan kembali manusia dari kuburnya. Jangankan manusia, bumi saja mampu Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama. Emangnya kalian lebih susah menciptakannya daripada langit? Tarafofi. Kita lanjutkan. Setelah Allah menyebutkan bagaimana kekuasaan dan kemampuan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah memberitakan perkara yang lain, perkara yang juga sangat penting. Tepatnya dalam surat An-Nazi'at ayat ke-34 Allah menyatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Iya. Apabila tammatul kubra, yaitu hari kiamat, itu telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itulah di mana manusia semuanya mengingat apa yang telah dia upayakan. Gitu ya. Jadi ketika hari kiamat itu tiba, semuanya manusia sadar tentang amalan-amalan yang dia kerjakan dan konsekuensi apa yang harus dia dapat. Waburrizatil jahimu liman yara. Dan neraka al-jahim pada hari itu dinampakkan bagi orang-orang yang melihat. Ya. Jadi manusia akan bisa melihat neraka. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, wa asharul hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka al jahim itulah yang dia tonton tadi, yang dia lihat tadi, menjadi tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia mencegah hawa nafsunya atau menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka surga adalah tempat kembalinya. Barakallahu. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza ja'atit tammatul kubra wa dzalika yaumul atau qiyamus sa'ah atau qiyamus sa'ah. Yang dimaksud dengan tammatul kubra itu adalah ditegakkannya hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan tammatul kubra? Jadi kiamat itu punya banyak nama di dalam Al-Qur'annya. Terkadang dinamakan dengan yaumul haq, terkadang dinamakan dengan sa'ah, barakallahu fikum, terkadang juga dinamakan dengan tammatul kubra. Samaha tammah, kiamat itu dinamakan dengan tammah li'annaha dahiyatun 'azimatun tutimmu kulla syai'in sabaqah. Karena hari kiamat itu akan menghancurkan atau kehancuran yang sangat besar. Dia akan menghancurkan segala sesuatu. Makanya dinamakan dengan tammah. Hari kiamat itu dinamakan dengan tammatul kubra karena hari itu adalah hari kehancuran. Ya, hari kehancuran alam semesta. Hancur semuanya pada hari itu. Tidak ada yang tersisa. Al-kubra yakni akbar min kulli tammah. Dikatakan kubra karena dia itu adalah yang paling besar dari semua kehancuran-kehancuran yang pernah dialami oleh dunia. Ya kan? Ketika terjadi bencana, musibah itu juga namanya tammah. Namun itu sekedar miniaturnya saja dari apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Kalau hari kiamat itu adalah akbaru tammah, kehancuran yang paling besar dalam sejarah ya perjalanan kehidupan. Makanya dia dinamakan dengan tammatul kubra. Hari kiamat itu adalah hari kehancuran yang paling besar yang terjadi dalam sejarah kehidupan alam semesta. Barakallah. Jadi, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itulah manusia semuanya baru bisa ingat, baru sadar. Ya. Tentang apa yang dia lakukan. Walihadzal yauma atau walihadzal yaumi alladzi takunu fihi at-tammatul kubra huwal yaum alladzi yatadzakkaru fihi al-insanu ma sa'a. Atas dasar inilah hari di mana di dalamnya terdapat kehancuran yang besar adalah hari di mana manusia baru mengingat apa yang telah dia upayakan. Aima amilahu fid dunya yatadzakkaruhu maktuban bikitabin yaqra'uhu huwa binafsi. Maksudnya pada saat itu manusia mengingat apa yang dia kerjakan di dunia itu semua akan ditulis di dalam sebuah kitab yang dia sendiri yang membacanya. Beda ya. Ibaratnya kalau kita baca catatan kita, yang baca orang lain sama kita, itu gimana nuansanya? Beda kan? Ketika orang lain yang bacakan isi rapot kita sama kita sendiri, penyesalannya luar biasa. Gitu ya. Fulan pada hari ini melakukan ini di sini dan di sini, dia berbicara ini dan itu. Pada detik sekian lengkap dia sendiri yang baca. Gitu ya. Sehingga kalau isi rapotnya atau isi catatan amalannya adalah kejelekan-kejelekan, dia luar biasa penyesalannya. Ini ya. Kalau isinya adalah kebaikan-kebaikan, dia akan memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah, catatannya apik-apik. Itu diantara barakallahu fikum fungsinya. Kenapa Allah memerintahkan hamba itu sendiri yang akan membaca kitabnya, bukan orang lain, bukan malaikat yang pulang pada hari ini melakukan ini dan ini gitu, sekian. Tidak. Masing-masing kita akan membaca catatan amalan kita. Barakallahu. Baik. Dan semuanya akan baru tersadarkan ketika terjadi hari kiamat. Ya. Yang nyesel ya nyesel, yang bahagia ya bahagia. Barakallahu. Qala Allah Ta'ala, Allah menyatakan, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat ke-13 dan 14. Allah menyatakan, dan kami akan mengeluarkan untuk manusia pada hari kiamat catatan amalan mereka yang akan dilemparkan dengan disebarkan. Jadi pada hari kiamat nanti itu masing-masing catatan kita itu terbangan. Iya. Yeah. Menuju pemiliknya masing-masing. Catatannya Mas Hilmi dapat terbang. Ini catatan amalan saya. Barakallahu fikum. Ya. Seperti itu disebutkan dalam hadis. Jadi nanti pada hari kiamat, ketika semuanya sudah hancur, proses penghakiman itu telah dimulai. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi masing-masing kitab itu terbang semua menuju pemiliknya masing-masing, semua pegang. Tidak mungkin salah alamat. Walaupun namanya sama. Iya. Yeah. Walaupun binnya sama. Barakallahu. Kemudian setelah pegang kitabnya masing-masing, Allah mengatakan, "Iqra kitab." Baca buku catatan amal. "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Cukup diri kamu sendiri yang memperhitungkan. Ya, yeah, pada hari ini apa yang telah kamu lakukan. Artinya ya renungi sendiri, introspeksi dirimu. Barakallahu fikum. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya kita nanti pada hari kiamat akan membaca sendiri buku catatan amalan kita, bukan malaikat. Barakallahu fikum. Dan itu lebih mengena. Iya. Bagi mereka yang memang catatannya penuh dengan dosa, dan bagi mereka yang catatannya penuh dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Fa idza qara'ahu tadzakkara atau tadzakkar ya tadzakkara ma sa'a ay ma amila. Ketika anak Adam tadi membaca isi catatannya, baru dia akan ingat semua. Jadi memorinya terbuka. Oh iya, waktu itu demikian. Oke, sekarang kita sudah banyak melupakan ya dosa-dosa kita. Ya Pak ya? Banyak yang gak kita ingat. Tapi semuanya nanti pada hari kiamat terekam detail. Kita semua ingat. Iya. Tidak ada yang bisa mengingkari. Wah, masa catatannya kayak gini? Gak ada. Gak bisa. Kenapa ya Pak? Karena buktinya valid. Enggak ada isi itu adalah isi yang mengada-ngada. Iya. Kalau laporan ke Bapak Jaksa mungkin bisa dimanipulasi. Tapi catatan amalan enggak bisa. Karena apa? Disertai dengan CCTV juga. Itu ya. Barakallahu fikum. Kalau lisan mau mendustakan, yang lain akan berbicara. Iya, oh iya, benar. Jadi manusia tidak bisa menyangkal isi kitab tadi, semuanya akan menyadari. Iya, memang demikian. Gitu ya. Kalau dia mau menyangkal, bukti-bukti tidak akan bisa dia dustakan. Anggota tubuhnya sendiri akan membenarkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Semuanya akan dia ingat, baru memori-memorinya itu terbuka semua pada saat itu. Ammal yauma fa innana qad nasina ma amilna, kata beliau. Adapun hari ini kita seringnya lupa apa yang kita kerjakan. Jangankan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, kadang 2 jam yang lalu kita lupa kita ngapain saja. Terkadang 1 jam yang lalu kita mengeluarkan pernyataan yang berdosa, kita juga lupa. Barakallah. Amilna a'malan katsiratan minha shalih wa minha laghu wa minha sayyi, kata beliau. Kita mengamalkan, melakukan aktivitas yang begitu banyak. Ada yang baik. Ya, seperti menghadiri majelis ta'lim, sholat, barakallahu fikum, ya. Kemudian nasihat, menyampaikan ucapan yang baik, salam. Wa minha allahu, ada juga tindakan kita yang sia-sia. Barakallahu fikum, ya. Baik. Shopping kelamaan gitu ya. Padahal tujuannya cuma mau beli bawang goreng. Habis itu di swalayan lihat, wah. Yang tadinya enggak pengen dibeli jadi dibeli. Barakallahu fikum. Iya. Sudah waktunya azan, enggak kedengeran. Karena rame musiknya di dalam mall. Gitu ya. Lagun sia-sia. Barakallahu fikum. Wa min hasayyi, ada juga tindakan kita yang jelek. Ya, seperti apa? Ngerasani orang, ngomongin orang, terkadang ceplosan enggak terasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Lakin kullu hadza nansana. Ya, nansahu. Tapi semua amalan-amalan tadi banyak yang kita lupakan. Iya. Bahkan dalam satu hari mungkin kita enggak bisa mengingat semua yang kita lakukan. Wa fi yaumil qiyamah yu'radu 'alaina hadza fi kitabin wa yuqalu iqra' kitabaka anta bi nafsika. Adapun pada hari kiamat nanti akan dipaparkan kepada kita semuanya. Semuanya terangkum dalam catatan tadi. Kitab. Dan akan dikatakan kepada kita, baca sendiri buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang mengkoreksi. Gak usah orang lain. Gitu ya. Benar atau salahnya isi kitab, kamu sendiri yang tahu jawabannya. Dengan ya. Dan apa? Mesti benernya. Gak ada isi dari berita kitab tadi semuanya mengada-ngada, gak ada. Semuanya pasti benar, yakin. Dan kita tidak akan bisa menyanggah isi kitab tadi. Kamu baca sendiri buku catatanmu, kamu koreksi sendiri. Barakallahu. Itu yang terjadi nanti pada hari kiamat. Fahina idin yatadzakkaru ma sa'a, maka pada hari itu manusia baru ingat semua dengan apa yang dia kerjakan. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir ketika baca buku catatannya, dia langsung secara spontan mengatakan, duhai kiranya saya dulu adalah tanah. Menunjukkan apa, Ivan? Penyesalan. Iya. Gak ketulungan, kekhawatiran, ketakutan dia tentang apa yang akan dia dapatkan dengan kekafiran yang dia lakukan. Coba saya gak jadi manusia, coba saya dahulu adalah tanah. Iya, tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu ucapan orang-orang kafir. Barakallahu. Baik. Wa burrizatil jahim liman yara. Setelah Allah menghabarkan bahwasanya pada hari itu manusia akan mengingat semua, Allah juga memberikan berita yang lain. Burrizat udhhirat. Yang dimaksud dengan burrizat adalah dinampakkan. Dan penampakan neraka kepada anak Adam saat itu dengan cara yang barakallahu fikum Allah inginkan. Bagaimana? Taji'u tuqadu bi sab'ina alfi zihamin kullu zihamin fihi sab'una alfi malakin yajurrunaha. Jadi momen itu pun sangat mengerikan. Iya. Jadi bukan kita melihat neraka itu tiba-tiba dibuka tabir, wah lihat isi neraka, enggak. Tapi lebih mengerikan. Bagaimana? Yaitu neraka tadi didatangkan dengan cara ditarik. Iya. Dengan 70 ribu zihan tali. Dan masing-masing setiap tali, helai tali tadi, ada 70 ribu malaikat yang memegang. Malaikat itu berapa sih tingginya? Ya, makhluk yang besar, barakallahu. Bayangkan bagaimana besarnya neraka tadi. Iya, barakallahu. Baik, sayapnya saja mungkin satu upuk sudah gelap. Itu satu malaikat. Ini neraka ditarik dengan 70 ribu tali. Dan masing-masing helai tali tadi ada 70 ribu malaikat yang menarik. Berapa juta ya? 4 triliun. Malaikat semua itu. Penduduk bumi berapa sekarang? Penduduk bumi di sampai segitu belum? Tidak tahu. Barakallahu fikum. Ya, itu malaikat semua barakallahu fikum. Baik. Ya, paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana besarnya neraka tadi. Yang nariknya bukan manusia seperti kita, tapi malah malaikat barakallahu fikum. Sehingga itu tentunya gambaran yang lebih mengerikan lagi, ya kan? Beda kalau kita tiba-tiba ada tabir yang menutupi neraka, dibuka, seret, langsung lihat. Sama ketika neraka itu ditarik, seret, itu kan luar biasa. Iya. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Benar-benar, barakallahu fikum, menakutkan. Idza ulqiya minha adh-dhalimuna makanan dayyiqan muqarranina da'uhuna lika subura. Ketika dilemparkan ke dalam neraka tadi orang-orang yang zalim pada tempat yang sangat sempit, maka mereka serta merta akan menyeru subura, celakalah aku, celakalah aku. Barakallahu. Iya. Fatan khali'ul qulubu wa tashibul mauludu. Sehingga hati mereka itu serasa copot. Dan anak-anak yang baru dilahirkan akan langsung beruban. Itu kan untuk memberikan sebuah ekspresi bagaimana ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Orang itu kan kalau banyak pikiran kan cepat beruban rambutnya ya. Tapi kan perlahan. Tapi ini seketika. Itu menunjukkan bagaimana kengerian yang luar biasa. Allah gambarkan dengan perumpamaan tadi. Ya. Jika dilemparkan, jantung serasa copot, iya, rambut langsung putih semua. Barakallahu fikum. Tsumma qala, setelah itu Allah menyatakan, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Adapun orang yang berlebihan dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, hadani wasfani huma wasfa ahlin nar, kata beliau. Dua karakter ini adalah miliknya karakter penghuni neraka. Iya. Rata-rata penghuni neraka itu dua ini sifatnya. Orangnya itu berlebih-lebihan dan selalu mendahulukan dunia. Wattughyan huwa mujawazatul haddi, yang dimaksudkan dengan togha atau tughyan itu maksudnya adalah melampaui batas dalam segala hal. Ya, barakallahu fikum, dalam segala hal. Wa itharud dunya 'alal akhirah bitaqdimiha 'alal akhirah, maksudnya itharud dunya atas akhirat adalah mendahulukan dunia dari akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Barakallahu fikum. Itu rata-rata sifat penghuni neraka. Wahuma mutalazimani, dan dua karakter ini saling berkaitan. Fakullu man tagha faqad athara ad-dunya. Setiap orang yang berlebih-lebihan pastilah dia orang yang akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Gitu ya. Berlebih-lebihan dari sisi apa? Berbanyak-banyak harta. Gitu ya. Mesti dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Berlebih-lebihan dari sisi pangkat dan jabatan juga demikian. Barakallahu. Wa kadzalikal aksu, demikian juga sebaliknya kata beliau. Orang yang mendahulukan dunia atas akhirat, dia juga merupakan orang yang togo, orang yang kelewat batas. Barakallahu. Fatughyan mujawazatul haddi wa haddul insan mazkurun fi qawlihi ta'ala. Karena memang yang namanya tughyan itu adalah melampaui batas, sedangkan batasan seorang insan itu disebutkan dalam ucapan Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah kepadaku. Itu batasan kita. Artinya tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ketika kita lebih mengedepankan dunia, berarti kita telah melewati batasan kita. Harusnya kita lebih konsentrasi, lebih fokus kepada akhirat, tapi kita fokusnya kepada dunia, berarti kita telah apa? Melampaui batas. Faman jawaza haddahu wa lam ya'budillaha fa hadza huwa taghi li'annahu tajawazal hadda. Maka barang siapa yang melampaui batasannya dan dia tidak menyembah Allah, tidak ibadah kepada Allah, dialah orang yang togha. Ia orang yang melampaui batasan. Fa anta makhluqun la lita'kula watatana'ama watatamatta' kama tatamatta'ul an'am, kata beliau. Anda itu diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk makan. Ya. Hidup ini bukan untuk makan. Bukan juga untuk bernikmat-nikmat. Bukan juga untuk berleha-leha, berlezat-lezat. Kita diciptakan sebenarnya bukan untuk itu. Sebagaimana hewan ternak itu, iya, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan makanannya. Diingatkan oleh beliau. Ingat, kita itu hidup diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk makan atau bernikmat-nikmat atau berleha-leha dengan dunia. Kalau seperti itu, kita tidak lebih dari yang namanya hewan. Kalau hewan kan seperti itu kan hidupnya. Makan, kawin, sudah. Mati, ya sudah. Gak ada perjalanan berikutnya. Kalau manusia, masih ada lagi. Ya setelah kematian, masih ada kehidupan yang lain. Kemudian kata beliau, bal anta makhlukun li ibadatillah fa'budillah azza wa jalla. Bahkan anda itu sebenarnya diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Maka anda hendaknya beribadah kepada Allah azza wa jalla. Fa illan taf'al faqad taghaita. Kalau anda tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau nyembah kepada Allah, maka berarti anda adalah orang yang melampaui batas. Fahadha huwa tughyan, itulah yang dimaksud dengan tughyan. Alla yaqumal insan biibadatillah, yaitu ketika seorang manusia, seorang insan tidak mau beribadah kepada Allah. Wa atharal hayatad dunya ay qaddamaha ala ta'atillah azza wa jalla, yaitu orang yang lebih mendahulukan dunia daripada ketaatan kepada Allah. Beliau memberikan contoh. Misaluhu, contohnya adalah rajulun idza uzina al-fajru atharan nauma ala shalah. Seperti seseorang yang apabila dikumandangkan azan subuh, dia lebih mendahulukan tidurnya daripada shalat. Iya. Ketika azan berkumandang, aduh masih ngantuk, nanggunglah sebentar lagi. Sholatnya kan lama biasanya komatnya, tidur. Gitu ya, enggak langsung bangun. Barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah masih bangun. Iya, 10 menit habis itu bangun wudu, ya sampai sana baru cuma dapat satu rakaat masbuk. Ini contoh. Contoh orang yang lebih mendahulukan dunia. Dan itu termasuk karakternya penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Lebih mementingkan tidurnya. Jadi enggak langsung bangun sigap. Ketika dengar azan langsung bus, langsung bangun siap-siap. Berwudu tidak. Tapi aduh, ngantuk sekali. Gitu ya. Astagfirullah. Banyak ya. Mungkin kita sering atau bahkan terjadi pada kita barakallahu fikum. Itu contohnya oleh beliau, orang yang lebih mengedepankan dunia. Tapi coba kalau udah mau kerja, gitu ya. Barakallahu fikum. Alarm sudah disetel, langsung harus bangun dia. Iya. Apalagi tahu pimpinannya itu dikatakan killer gitu ya. Kalau macam-macam skor. Ah, bisa gaji dipotong. Wah, enggak mau dia. Harus bangun cepat. Tapi giliran sholat, aduh. Semalam pas kebetulan pulangnya malam, iya. Giliran sholat subuh, azan berkumandang, enggak mau langsung bangkit. Layah-layah dulu gitu ya. Barakallahu fikum. Itu contoh. Ada orang yang mendahulukan dunia atas akhirat. Wa idza qila lahu uzkurillah, apabila diingatkan kepada dia, ingatlah Allah, atharal lahwa ala dzikrillah, dia lebih mendahulukan perbuatan yang sia-sia. Diajak temannya taklim, masuk, ada taklim hari ini ya di rumah belajar, ada taklim tauhid sama tafsir. Jam berapa sih? Habis asar sama habis maghrib. Wah, itu pas saya lagi ada acara ini main badminton sama teman-teman. Iya, Wah, itu ada acara lagi mau tenis ini. Betulan sama Bapak Bupati. Mau ya, gak bisa ikut. Nah, itu tadi ya. Ketika diajak untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan majelis ta'lim, iya, ada acara-acara seperti itu. Badminton lah, tenis lah, apalagi Pak biasanya Pak? Bersih-bersih rumah. Alasannya bersih-bersih rumah gitu ya. Ahi, Talib, aduh, mana mau beres-beres rumah. Allah musta'an. Kok nyari beres-beresnya itu pas lagi? Talib. Gitu ya. Kenapa enggak di luar dari adanya jam talib? Barakallah. Itu contoh lagi yang disebutkan oleh beliau. Ketika diajak untuk mengingat Allah, dia lebih mendahulukan perkara yang lahun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada kali, aduh ini anak sudah janji nih sama istri mau shopping nih. Iya, mau beli belanja-belanja. Barakallahu fikum. Padahal kan enggak harus ya jam segitu. Padahal istri kalau dibilangin, nanti ya, Mah, belanjanya saya mau taklim dulu kan bisa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu contoh. Iya. Barakallahu fikum. Bukan saya yang kasih contohnya, tapi Syekh. Hakikatnya kata beliau, demikianlah contoh orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ai hiya ma'wahu. Neraka jahanam itu adalah menjadi tempat kembalinya dia. Wal ma'wa huwa al marja' al-maqarru wa bi'sal maqar maqarul jahannam. Yang dimaksud dengan ma'wa itu adalah tempat kembali, tempat dia bersemayam, dan itu adalah sebaik-baik sejelek-jelek ya tempat dia bermukim, yaitu neraka jahannam. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita darinya. Allahumma amin. Barakallahu. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, yakni khafa al-qiyamah baina yadayhi. Orang yang dia sangat khawatir ketika dia nanti ada di hadapan Allah. Gitu ya. Kalau yang tadi kan sebaliknya. Iya. Dia lebih mendahulukan dunia dengan segala aktivitas yang ada. Barakallahu fikum. Daripada ibadah kepada Allah. Kalau yang ini orang yang sangat mikir dia. Gimana nanti kalau di hadapan Allah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Li'anal insan yaumal qiyamah saufa yuqarriruhullahu azza wa jalla bidhunubihi hina yakhlu bihi. Karena yang namanya insan pada hari kiamat nanti, dia akan dibuat oleh Allah mengakui semua dosa-dosanya. Tadi ketika disuruh baca, ini buku catatan, hampir baca. Bulan hari ini sekian jam sekian, disuruh mengakui, benar nggak? Iya. Dia disuruh mengakui akan dosa-dosa yang tercatat, yaitu ketika dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk hisabnya orang-orang mukminin. Barakallahu fiik. Wa yaqulu amiltu kadza, dan dia akan mengatakan iya, saya melakukan ini dan ini. Amiltu kadza kama jaa fi sahih, sebagaimana yang diterangkan dalam Sahih Bukhari. Fa idza aqarra qallahu lahu, ketika seorang hamba telah mengakui dosa-dosanya tadi, dia tidak menyanggah. Maka Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Itu orang yang baik. Orang yang ketika di dunia itu takut sama Allah, dia mikir. Maka ketika memang dia membaca dosa-dosanya dan dia mengakui, iya ya Allah, iya memang itu saya melakukannya Allah, iya benar ya Allah. Maka Allah akan mengatakan, ketika di dunia dosa ini saya tutupi, gak ada yang tahu, cuman kamu sendiri yang tahu dosa. Maka pada hari ini aku ampuni itu semua. Gitu ya. Itu keutamaan orang yang dosa, takut dengan dosanya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa bersalah, dia merasa kotor, dia merasa pokoknya takutlah dengan Allah. Maka besar kemungkinan Allah akan mengampuni. Tapi untuk orang yang jatuh dalam dosa, santai saja, enggak ada rasa bersalah, enggak ada rasa benci, ya, santai saja. Bahkan mungkin dia mujahir, terang-terangan cerita sama teman-temannya, saya lo gini. Orang yang demikian Allah tidak akan sudi mengampuni dia. Iya. Barakallahu fikum. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahid, kata Rasul. Setiap umatku berhak mendapatkan pengampunan dari Allah kecuali orang yang terang-terangan dalam kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Fa hadza huwa alladhi khafa hadza al-maqam. Itulah keadaan orang yang khawatir posisi ketika dia berjumpa dengan Allah. Ya. Besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang merasa takut dengan dosanya. Bagi orang yang tidak merasa takut dengan dosanya, barakallahu fikum tayyib, dia tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah.